dengar bisikan hatimu. Tak berdaya rasa telah ku alami sepanjang kehidupanku. Aku mencari sebentuk kelembutan hati, cinta sejati. Tinggal pergi. Saat ku jatuh nanti menangis sepi, menangis sepi. Cintailah aku sepenuh hati, sesungguhnya aku tak ingin kau pergi. Sampai aja pun.

selalu saja. Kau sebut-sebut namanya saat kita bicara. Aku tak ingin, mendengarnya. Kau bawa-bawa namanya saat berdua denganku. Saja tak pernah aku impikan betapa beratnya meruntuhkan hatimu. Lama sudah ku menunggu seutas harapan tulus cintamu. Betapa beratnya meruntuhkan hatimu. Lama sudah menunggu seutas harapan tulus cintamu. Takkan ku temui wanita sepertimu. Takkan ku dapatkan rasa cinta ini. Mengisi hari bersama. segala perbedaan itu membuatmu jauh dariku. Biarlah sang waktu menjaga cintamu. Nyalakanlah ragu yang ada. Ku kan selalu setia hingga saat tiba. Perpisahan ini ya tuk satu. terus berjalan melintasi kesunyian. Aku terus berpacu melawan waktu yang membisu. Menyinari cinta, menerangi.